Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mempertemukan kita dengan ilmu yang merupakan bahan bakar keistiqomahan kita. Istiqomah tanpa ilmu itu mustahil, hadirin. Tak mungkin. Maka kalau kita ingin istiqomah, kita harus punya ilmu, harus belajar. Makanya ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut dan meminta pertolongan dengan menyebut nama Rabbmu yang telah menciptakanmu. Ini adalah bahan bakar kebaikan, bahan bakar keistiqomahan dan kunci dari husnul khatimah. Makanya hadirin Allah muliakan, para ulama itu rela mengorbankan materi mereka demi mendapatkan ilmu. Demi mendapatkan ilmu. Kita mengenal nama besar dari salah satu gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i, yaitu Imam Malik. Imam Malik bin Anas, imamnya kota Madinah, Imam Mudaril Hijrah. Sosok yang wafat di tahun 179 Hijriah. Ada hal menarik yang disampaikan oleh Ibnu Al-Qasim dan dibawakan Al-Qadhi Iyad, salah satu ulama madhab Malikiyah. Ibnu Al-Qasim mengatakan afdha bi Malikin talabul ilmi. Imam Malik itu semangat menuntut ilmu sampai beliau gak sungkan-sungkan mengeluarkan dana, mengeluarkan materi untuk modal. An-naqada saqfa baitihi faba'a khashabah. Beliau ambil, atau beliau ke atap rumah beliau, boleh ambil, bahasa kita kalau sekarang gentengnya ya, atau pokoknya atap yang tembok, bukan terbuat dari genteng dulu, dari kayu dan seterusnya. Lalu beliau jual itu. Beliau jual. Ya bahasa kita, beliau jual genteng atau atap rumah beliau. Itu Imam Malik tuh. Jadi kalau beliau gak ada uang untuk, kalau bahasa kita sekarang gak ada uang untuk datang kajian, nggak ada uang untuk beli buku, nggak ada uang untuk nuntut ilmu, beliau nggak mengatakan gue absen dulu ya mas, kenapa mas, nggak ada uang buat transport, enggak, naik ke genteng jual itu, naik ke atap rumah dijual tuh, gitu. Itu ulama kita tuh. Dijual di atasnya. Tapi kita jangan tiru beliau. Kalau kita masih ngontrak, naik rumah kontrakan dijual, itu bukan rumah Anda, itu rumah orang. Jadi kalau rumah kita boleh lah. Nah yang menariknya, belum selesai nih keterangannya. Thumma malat alaihi dunya ba'du. Lalu setelah beliau mengorbankan harta beliau, baru dunia itu datang ke beliau. Itu hadirin. Baru setelah itu dunia itu datang ke beliau. Jadi berkorban dulu, baru setelah itu Allah kasih dunia. Itu pun beliau enggak terfitnah dengan dunia juga. Nah, masalah sebagian kita itu pas hijrah pengen langsung kaya. Pengen langsung ngebandingin dulu dapat berapa, sekarang dapat berapa. Tapi enggak ada pengorbanan. Enggak ada perjuangan. Enggak mau susah. Langsung banding-bandingin. Dulu aku dapat salary sekian, ditawarin pekerjaan halal tapi salarynya kecil, nggak mau. Nanti cari lagi, nggak mau lagi. Nah, ini. Dulu lama nggak begitu. Ulama susah dulu hadirin. Sampai jual bagian dari rumah untuk datang nuntut ilmu, untuk beli buku, untuk ini. Baru setelah Allah lihat kejujuran, dikasih sama Allah. Dan itu pun juga bukan tujuan mereka. Nanti mereka gunakan lagi di jalan Allah. Mereka infakkan, mereka sedekahkan, mereka bantu, mereka kasih hadiah, mereka. Itu hadirin menarik. Ibnu Qasim nih hadirin. Lalu sampaikan itu. Imam Malik tuh awal-awal tuh nuntut ilmu tuh sampai korbanin semua. Sampai jual ini, jual itu. Thumma malat alaihi dunia ba'du. Baru setelah itu dunia datang ke beliau. Banyak malat alaihi dunia. Kita ini pengen buru-buru terus. Pengen langsung berhasil. Pengen langsung kaya. Jadi ini kita hijrahnya untuk apa ya? Untuk cari wajah Allah. Atau pengen mempertahankan kekayaan. Jadi begitu dulu ulama hadirin. Jual yang bisa dijual, korbankan apa yang bisa dikorbankan dari materi, dari uang, baru setelah itu lokasi. Ya kan, cari jangankan nyari akhirat, nyari dunia kan juga gitu hadirin. Makanya kita dengar no pain no gain. Modal kan sering keluar di awal dulu secara umum, baru setelah itu panen. Nah, ini pelajaran. Kadang-kadang kita tuh gengsi, enggak masuk gua kerja beginian. Lo gak masalah, mas, itu kan halal. Nanti kalau ketemu teman-teman lama gue gimana? Ya ucapin salam, kenapa emang? Ya enggak, nanti kan dia tahu. Mereka tahu pekerjaan gue sekarang rendah, kecil. Lo gak ada yang rendah dan kecil di sisi Allah kalau kita bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu yang paling bertakwa. Dan itu biasa hadirin. Jadi di awal-awal tuh kita berkorban, jual ini, jual ini, seisi rumah kita jual. Bahkan seringkali serumah-rumahnya kita jual di fase awal gitu. Itu hal yang biasa. Ulama juga gitu kok. Dan mereka lakukan karena Allah, bukan karena ingin balik modal dunia. Tapi begitu jujur, ikhlas, tulus, kan Allah, Nabi SAW bersabda kan, man kanati man kanatil akhiratu hammah jama'a Allahu syamla wa ja'ala al-ghina fi qalbi wa ta'tihi dunya wa hiya ragimah. Barang siapa yang akhirat menjadi ambisinya, Allah akan lancarkan urusan-urusannya, selesaikan urusan-urusannya, dan Allah akan berikan kekayaan dalam diri dan dalam hatinya. Jadi ini kaya hati, hadirin. Lalu dunia itu datang dalam kondisi hina. Dunia itu datang dalam kondisi hina. Benar datang. Dunianya datang ke dia. Ini Imam Malik. Ketika udah berjuang, kata Ibnu Qasim, dunianya datang ke beliau. Dunia datang, hadirin. Mungkin sebagian orang sulit memahami. Masa iya? Coba dulu, hadirin. Ini Alhamdulillah. Ya, dikumulai sinih walakum. Ini bukan teori manusia. Ini sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan sudah terbukti. Semangat dulu dengan ilmu nafi. Gitu, berkorban dalam dunia ilmu itu penting. Keluarkan uang kita. Nanti dunianya datang ke kita. Dan kalaupun datang, tetap dijadikan sarana untuk akhirat, bukan untuk sebatas memperkaya diri dan bermewah-mewah. Semoga Allah jaga kita dari fitnah dunia, baik fitnah dunia berupa kemiskinan maupun kekayaan. Hadirin Allah muliakan, berikutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, kita tekankan poin terakhir di hadis kemarin, perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu ibarat kamathalil jasad, perumpamaan dalam fitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, saling cinta, saling sayang, dan saling mengasihi dan menyayangi. Masih ingat gak tarahum itu artinya apa, hadirin? Tarahum, loh kok lupa ini, hadirin? Kita tuh sayang sama saudara kita karena apa? Karena Allah, karena iman, bukan karena yang lain, bukan sebatas karena dia baik sama kita. Itu tarahumihim, karena iman. Analoginya simpel aja, hadirin. Ada orang baik sama kita, tapi dia benci sama ayah kita, punya masalah sama ayah. Dan ayah kita gak salah. Ada sebagian orang tua ayahnya salah memang, jadi benci orang, dia ngerti. Tapi ini ayah kita benar, dia benci sama ayah kita. Kira-kira kita bisa nyaman gak dengan orang, hadirin? Nah, kita sayang sama ayah kita nih. Atau kita sayang sama ibu kita, ibu dan ibu, atau dua-duanya ayah dan ibu. Ada orang, dia baik sama kita, dia bilang, gue gak punya masalah sama lo, tapi gue benci orang tua lo. Ada orang, kita gak salah sama sekali. Kira-kira kita nyaman gak sama dia? Hah? Lalu gimana dengan Rob kita, hadirin? Ini yang perlu kita renungkan. kita nggak usah pakai teori macam-macam lah, kira-kira gitu aja. Nah, hadirin Allah muliakan, sayangnya itu karena iman dan cinta, iman dan karena Allah. Terus yang kedua, watawaddihim, apa artinya? Ada upaya untuk menguatkan atau menumbuhkan dan menguatkan rasa cinta. Ada upaya. Jadi kita ini harus berupaya untuk membangun rasa sayang diantara kita, rasa cinta diantara kita, rasa mengasihi diantara kita. Harus mendekat, bukan menjauh justru. Dan kalau salah, kalau dia menjauh, kita mendekat. Dan itu hal yang merupakan dinamika kehidupan. Kan syaitan gak senang kalau kita tuh saling sayang menyayangi. Ya wajar lah ketika ada, kita lagi dekat sama orang, terus syaitannya bisikin dia, terus dia mungkin imannya lagi lemah atau lagi ini, akhirnya terpengaruh berusaha menjauh. Ya kita jangan jauh juga, kita coba dekat. Kan masih ingat gak hadits Nabi SAW, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun illa fi tahrishi bainahum. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa diibadahi oleh orang-orang yang sholat, orang-orang yang bertauhid. Tapi syaitan punya tips loh. Oke, dia gak mereka gak ibadah kepada saya, tapi saya punya serangan. Apa serangan syaitan? Kepada orang-orang yang bertauhid, yang rajin ibadah, semangat mengerjakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tahrishi bainahum, diadu domba diantara mereka, diadu domba, diadu domba. Hadirin Allah mulia. Nah, makanya ketika salah satu kemakan syaitan, yang satu ngedeketin gitu loh, gitu. Bukan udah. Emang dia orang, dia emang bebel, dia udah kata jawab aja. Dan yang jika sama-sama orang beriman, jangan. Terus yang terakhir apa? Ta'atu fihim, saling support, tolong menolong. Jadi saling support dan saling tolong menolong. Saling support dan saling tolong-menolong. Nah itu. Nah kan, seperti satu jasad, jika salah satu sakit, semuanya berdampak. Dan kita jelaskan kemarin, di terakhir, ini salah satu pesan juga, bahwa dalam bergaul, dalam berinteraksi, dalam berteman, dalam bersahabat, dalam bersaudara itu, kita diminta bergaul tanpa hasad, hadirin. Tanpa iri, tanpa punya kepentingan, dan penuh, dan harus penuh dengan keikhlasan. Dan contohnya banyak sekali, karena Nabi SAW menggunakan analogi jasad tubuh. Ini banyak banget contoh real yang bisa kita camkan, hadirin. Kemarin contoh kita apa? Alhamdulillah. Ya, yahdikumullah yuslih balakum. Kemarin contoh kita apa, hadirin? Bagaimana selama hidupnya tangan kiri itu selalu hidup di bawah bayang-bayang tangan kanan, bahkan berdalil, hadirin, tangan kanan yang dinomor satukan. Tapi itu gak membuat tangan kiri itu hasad sama tangan kanan, benci dengan tangan kanan, marah sama tangan kanan, dan hidup dengan dendam ke tangan kanan. Gak ada. Senang aja. Bahkan ketika tangan kanan terluka, yang ngobatin salah satunya siapa? Antum seumur hidup gak pernah terluka tangan kanan? Hah? Punggung yang ngobatin. Tangan kiri. Tangan kiri ikut andil. Ketika tangan kanan diinfus, siapa yang ngebantu tangan kanan? Tangan kiri. Tangan kiri gembira gak? Karena akhirnya dapat panggung setelah penantian selama 25 tahun. Karena infus pertama dia di usia 25 tahun pada saat sakit di rumah sakit. Enggak. Lalu begitu sembuh, Allah sembuhkan. Lalu infus dicabut. Apakah tangan kiri khawatir perannya hilang, panggungnya hilang? Karena setelah infus dicabut, akhirnya tangan kanan kembali dinomorsatukan dan diprioritaskan. Apakah tangan kiri sedih? Tangan kiri terpukul, tangan kiri uring-uringan karena dia kehilangan panggung yang dia dapatkan beberapa hari ini. Enggak. Legowo tangan kiri itu. Udah kasih lagi tangan kanan. Gitu. Padahal selama di rumah sakit, selama di infus, pokoknya apa-apa tangan kiri. Pokoknya tangan kiri baru pertama kali ngerasain jadi pahlawan gitu. Punya jasa besar, di nomor satu kan. Diandalkan. Tapi begitu tangan kan sudah lepas dari infus, sudah enak segala macam, biasa lagi. Siapa yang tangan kanannya pernah patah? Gak pernah ya? Saya pernah patah dua kali tangan kanan. Itu tangan kiri saya tuh jadi primadona. Bukan hanya pribadi, tapi sekelas. Kan patah tuh, masuk apa? Digipskan dulu, era digips. Itu kalau Pak Guru Bu Guru diktein, itu satu kelas nungguin saya. Kan biasanya cepat kan? Itu dikte semenjak itu selama beberapa pekan waktu itu ya. Lama lah itu. Tapi enggak, kan proses adaptasi. Enggak sampai habis juga lama. Mungkin beberapa pekan. Itu selalu semua perhatian tertuju pada saya. Khususnya tangan kiri. Gimana? Nuzul udah belum? Belum, Bu, gitu. Dan yang ngomong bukan tangan kiri. Supporternya banyak, satu kelas bilang. Bu Guru, jangan cepat-cepat. Nuzul belum selesai. Nah, itu. Antum senang gak sih gitu kan? Lumayan ya, jadi pelipur lara ya. Padahal tangan kan lagi kesakitan, sakit gitu loh. Tapi jadi parameter satu kelas. Oh, senang dong kita. Ya namanya juga anak-anak. Sekarang aja kita senang kalau jadi parameter lingkungan. Jadi tangan kiri ini jadi primadona waktu itu. Bukan hanya di tubuh, tapi di satu kelas. Ditungguin aja. Satu kelas, ritme dan kecepatan diktenya tergantung tangan kiri saya. Udah selesai anak-anak, nuzul belum, Bu? Tungguin lagi, diulang lagi. Itu guru sabar banget tuh. Gitu lah. Bahkan tangan kiri tuh ngebantu otak dan lisan gitu lah. Pas setoran ujian hafalan surat-surat pendek. Itulah. Karena enggak hafal waktu itu, terbata-bata. Dimaafin tuh sama Bu Guru. Kenapa? Karena tangan kanan lagi patah dan pakai tangan kiri. Padahal apa hubungannya ya? Gitu. Kan ngafalin gak pakai tangan, pakai hati, pakai kepala, pakai lisan, ya begitulah gitulah. Udah gak apa-apa, minggu depan ya, makasih Bu, iya, emang dasar bandel kan gitu kan. Jadi akhirnya jadi ngebantu banyak pihak gitu, dapat empati dari orang. Dapat rasa iba ya. kan di dunia pergaulan yang penting tuh seringkali yang terpenting bukan punya muka ganteng, hadirin, punya muka kesian. Nah itu enak tuh. Kalau punya muka kesian tuh, aduh. Nah itu kita punya dulu waktu pakai tangan kiri, orang tuh kesian aja sama kita, masya Allah. Semua dimudahin, ngantri kantin dapat fast track, waduh enak banget. Nanti kantin ribut segala macam, perjuangan dapat risol satu yang harganya 150 atau 200 tuh luar biasa dulu. Perjuangan dapetin pempek yang mungkin ikan tenggirinya ikannya cuma di label dan di ini karena murah banget, itu kan luar biasa. Nah itulah, pokoknya begitu tangan kiri diandalkan, satu kelas, bahkan mungkin satu angkatan, mungkin satu sekolah. Jadi ini sama kita. Tapi begitu tangan kanan selesai masa pemulihan, di gipsnya dibuka lagi, terus kan gak langsung bisa, gips kan berat, jadi harus beradaptasi dengan beberapa waktu pemulihan. Begitu bisa, udah tangan kiri legowo nyerahin. Padahal dalam loh itu, tangan kiri dapat panggung satu sekolah, bayangin. Bukan panggung pribadi, panggung satu sekolah. Tapi begitu tangan kanan siap untuk beraktivitas, diserahkan sama tangan kiri, gak masalah. Dan anggota tubuh yang lain juga gak benci. Padahal bagi anggota tubuh yang lain itu tadi kan lebih menguntungkan pas tangan kiri atau tangan kanan. Pas lagi tangan kiri, tangan kanan lagi sakit, semua dimudahin dengan taufik Allah. Jadi itulah kira-kira jamaah, seperti satu jasad, seperti satu jasad. Simple, sederhana, dalam. Jadi kita tuh kalau persaudaraan kita, nggak boleh ada hasad. Harus tulus, harus ikhlas, itu PR kita. Dan gitu nggak akan mencederai kita, nggak akan buat kita kehilangan. Nanti aku tersisihkan, gak ada. Tersisihkan itu bukan berkaitan dengan mendahulukan orang. Tersisihkan itu berkaitan dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu gak ada hubungannya sama. Justru kalau kita memprioritaskan orang dan tidak hasad, justru Allah akan semakin mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadirin. Jadi itu syaitan yang adu domba tuh. Oh nanti Anda di ini kan dikucilkan, enggak mungkin. Tidak mungkin. Nanti Anda kehilangan semuanya, enggak. Justru kita semakin mulia. Dan kehilangan itu enggak ada urusannya, sekali lagi. Masih ingat surat Ali Imran ayat 26. Apa kata Allah? Ali Imran ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu. Katakanlah, Allahumma ya Allah, malikal mulki, pemilik seluruh hal, pemilik seluruh kerajaan, tu'til mulka man tasha. Engkau memberikan kepemilikan, kerajaan, panggung, dan segala hal, man tasha, kepada orang yang engkau kehendaki. Tu'til mulka man tasha. Jadi Allah kasih sesuatu kepada orang yang Allah kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau mencabut kepemilikan, mencabut kerajaan, mencabut kekuasaan, mencabut fasilitas, mencabut panggung dunia, mencabut posisi dari orang yang engkau kehendaki juga. Itu Allah, Allah yang ngasih dan Allah yang cabut. Siapa? Terserah Allah. Terserah Allah. Bisa karena dihukum, bisa karena diuji. Bisa karena dihukum dan bisa jadi karena diuji. Jadi kita enggak usah pusingkan itu. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah muliakan orang yang Allah kehendaki dan Allah hinakan yang Allah kehendaki. Jadi engkau muliakan orang yang engkau kehendaki dan engkau jatuhkan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tangan engkau lah seluruh kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini hadir. Jadi enggak ada urusan kita tuh ngeribetin orang. Ini tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ini engkau yang kasih kerajaan, kekuatan, fasilitas kepada orang kau kehendaki, dan kau yang cabut itu semua dari orang yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau yang muliakan dan engkau yang menghinakan. Biadikal khair, di tangan Allah kebaikan. Jadi enggak usah, kebaikan itu bukan di panggung dunia, bukan di popularitas, bukan di kekayaan, tapi di tangan Allah. Makanya jamaah, Khalid bin Walid ketika diturunkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan digantikan oleh Abu Ubaidah, gak ada masalah. Ketika gak dijadikan panglima lagi oleh Umar bin Khattab, gak ada masalah. Karena kebaikan itu bukan jadi panglima, atau kebaikan itu bukan semata-mata jadi panglima atau tidak jadi panglima. Kebaikan itu di mana? Biyadikal khair, di tangan Allah. Kalau kita ikhlas mau jadi panglima, mau gak jadi panglima, gak ada masalah. Kalau kita ikhlas mencari wajah Allah di posisi depan, mau di posisi belakang, mau senantiasa di nomor satu kan, mau senantiasa di nomor dua kan, gak ada masalah. Mau senantiasa di nomor tiga kan, di nomor empat kan, gak ada masalah. Karena kebaikan sejati bukan di nomor satu, bukan di nomor dua, bukan nomor tiga, bukan nomor empat. Biyadikal khair. Gitu. Makanya yang bisa mengamalkan satu jasad ini hanya orang beriman. Lihat, mathalul mu'minin fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Ini hadisnya, perumpamaan orang-orang yang beriman, hadisnya ini. Allah, Nabi SAW tidak mengatakan perumpamaan manusia. Susah manusia merasa satu jasa, tapi orang beriman bisa, karena dia yakin kebaikan itu ada di tangan Allah. Maka dia tidak punya kepentingan kalau bersahabat, tidak punya kepentingan ketika bergaul. Maka seperti satu jasad. Makanya itu tadi, kenapa satu jasad kita bisa kompak? Karena punya tujuan yang sama kan. Apapun tujuan itu. Kecuali kalau sakit, makanya kalau sakit autoimun misalnya, tubuh kita nyerang diri kita sendiri, itu beda lagi. Tapi kan sakit itu. Makanya kalau kita nyerang saudara kita, sakit berarti kita. Ya kan? Autoimun kan gitu. Diri, bagian diri kita nyerang diri kita sendiri. Makanya sakit ya. Kalau sehat, enggak. Itu poin. Nah, itu hal yang perlu kita jamkan. Jadi, kebaikan itu di mana? Di tangan Allah. Biyadikal khair. Maka ingat-ingat terus nih. Ayat 26 dari surat Ali Imran. Tu'til mulka man tasha wa tanzil mulka mimman tasha. Jadi yang menjadikan kita nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bukan sebatas upaya kita, tapi pemberian dari Allah. Bisnis kita berhasil bukan karena kita jago hadirin, tapi pemberian dari Allah. Bukan itu. Allah Ta'ala bisa. Dan kita biar ngerti, kalau kita tersisih, kita gak mendapatkan misalnya peran penting lagi atau kedudukan yang strategis, itu bukan salah si A, si B, si C. Allah yang cabut. Kenapa Allah cabut? Ada sesuatu dalam diri kita. Nah, itu evaluasi nih. Itu kesalahan kita. Bukan karena posisi kita diambil alih sama orang lain atau orang baru. Nah, biasanya gitu kan kita nih. Seringkali di sebuah lingkungan kita sebagai orang lama, waduh, ada orang baru nih. Bukan. Yang memberikan dan mencabut bukan orang hadirin, Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi nerimu aja udah. Dan kenapa ya, ada salah apa saya itu? Coba evaluasi. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab sejenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan hadirin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, tim kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin bertanya Ustadz, bagaimana mengkondisikan diri yang selalu mendongkol agar tidak zolim secara lisan dan perilaku, karena tidak suka dengan anggota keluarga yang tidak sesuai dengan harapan, kurang mau berusaha ketika diajak menuntut ilmu agama. Hadirin yang Allah muliakan, jadi yang pertama, ini bukan hal yang aneh ketika Allah uji dengan keluarga kita. Kita mau tanya sama jamaah. Di Mekah ya. Terus ada perang Badar, perang Uhud. Itu Nabi berhadapan dengan siapa ya? Nabi berhadapan dengan siapa? Orang-orang Quraisy. Siapa itu Quraisy hadirin? Quraisy namanya dari Fihir, kakek moyang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang Quraisy itu keluarga dan keturunan Fihir, maksudnya Quraisy. Jadi itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita bicara umat ini, yang pertama kali menghadapi keluarganya sendiri adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya sekedar gak mau diajak ngaji, bukan hanya sekedar cuek, beliau itu dicela, dihina, difitnah, diboikot, mau dibunuh, diperangi. Dan bandingkan dengan kita, kita baru sampai gak mau diajak ngaji. Lalu kita bandingkan sikap kita dan sikap Rasulullah SAW. Kita sebel, kesel, keki Nabi SAW. Tetap rahmatan lil alamin. Tetap baik. Tetap semangat. Gitu. Tetap sabar. Gitu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau diutus kecuali sebagai rahmat alam semesta. Jadi itu yang perlu kita camkan. Ini bukan hal baru dan bukan kita saja yang ngalamin. Ada banyak orang luar sana ngalamin, dan cukuplah kita kembali bersemangat ketika kita tahu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengalami ini di stadium yang lebih parah dan paling parah, tapi beliau sabar dan tetap semangat. Itu yang pertama. Yang kedua hadirin, kita tuh harus tahu tugas kita tuh apa. Kita harus tahu tugas kita apa. Allah berfirman tentang hal ini dalam surat An-Nahl ayat 35. Fahal 'alal rusul illa al-balagul mubin. Fahal 'alal rusul illa al-balagul mubin. Jadi bukankah tugas para rasul itu, atau tidaklah tugas para rasul itu kecuali menyampaikan dengan maksimal. Fahal 'alal rusuli illal balagul mubin. An-Nahl 35. Jadi semua rasul itu tugasnya hanya menyampaikan dengan total dan maksimal. Diterima enggak diterima bukan urusan mereka, bukan tanggung jawab mereka. Tetap sampaikan dengan maksimal. Tetap sampaikan dengan maksimal. Ditolak, sampaikan dengan maksimal. Males, tetap sampaikan dengan maksimal. sejelas al-mubin, sejelas-jelasnya. Itu para rasul hadirin. Terus yang ketiga, doain. Doakan. Jangan-jangan kita lupa doain mereka, jemaah. Doakan. Lalu hadirin Allah muliakan, yang terakhir, sabar. Karena sebagaimana dulu kita butuh waktu, keluarga kita juga butuh waktu. Kita butuh waktu, mereka juga butuh waktu. Tapi aku cepat, Ustaz. Bersyukurlah sama Allah. Jadi cara berpikirnya dibalik. Orang tuh butuh waktu yang gak cepat. Kalau kita cepat, berarti itu anugerah dari Allah ke kita. Gak bisa kita tuntut orang lain secepat kita. Sama kan, kita dapat nilai geografi 9, orang lain dapat nilai 7. Padahal udah berusaha juga, udah gak usah nuntut dia 9. Kita syukuri kenapa kita dapat nilai 9. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin itu. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, semoga Ustaz dan tim selanjutnya dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara kita bersabar saat kita dituduh tidak baik walaupun kita sudah bersikap baik? Syukran. Terima kasih atas pertanyaannya. Jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama kita hadirin. Kita ini dapat ilmu dari ulama kita, jangan lupa doakan mereka. Dan kita dapat ilmu gratis. Ulama kita kemarin buat Ibnul Jauzi modalnya berapa? Dapat ilmu 2 rumah hadirin. 2 rumah dijual. Kita ini enggak ada modal. Masa kita enggak doain ulama kita? Guru-guru kita. Jadi hadirin Allah muliakan. Doakan mereka. Keikhlasan. Kita ini sabar-sabar mencari wajah Allah. Kalau kita sabar dan berbuat baik untuk mendapatkan titel orang baik dari masyarakat, ya kita akan sedih ketika mereka tetap tidak menghargai kebaikan kita. Tapi kalau kita berbuat baik dan sabar mencari wajah Allah, mereka mau ngakuin, gak ada masalah. Karena memang bukan untuk itu kita lakukan kebaikan. Jadi ini ilmu ikhlasnya penting. Terus yang kedua, perlu kita camkan, ridhon nas goyatun natudrak. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, keriduan seluruh manusia itu cita-cita yang gak bisa tercapai. Gak bisa. Semua sikap kita apapun itu, pasti ada pro dan kontra di tengah-tengah pihak lain. Ada yang setuju, ada yang gak setuju. Selalu demikian. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat jahat, pasti ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra. Ada seorang wanita hari ini pakai hijab. Ada yang pro, ada yang kontra. Karena bingung, dia besoknya buka hijab lagi. Ada yang pro, ada yang kontra. Begitu. Tinggal kita lihat siapa yang pro. Kalau yang pro orang-orang beriman, orang-orang yang jujur, yang ikhlas, yang tulus, orang-orang yang berilmu, bismillah sudah. Kita lihat yang kontra ahli dunia, hasad dan seterusnya. Udah, kasih udzur aja, doain dan seterusnya. Saya rasa cukup sampai di sini aja, jazakallahu khairan. Semoga kita bisa menyayangi saudara-saudara kita, umat Islam, orang-orang beriman, sebagaimana salah satu anggota tubuh kita menyayangi anggota tubuh yang lain. Karena ini susah banget ya. Susah sekali. Kecuali Allah tolong. Nyampe materinya sih secara pemahaman enak hadirin. Ngejalaninnya ini yang susahnya, minta ampun. Jadi minta pertolongan kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.